السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، باب صلاة العيدين. باب صلاة العيدين. سمي عيدا لأنه يعود ويتكرر. باب tentang salat عيد. Dinamakan sebagai عيد karena dia يعود ويتكرر. Karena dia berulang. يعود kembali lagi, kembali lagi, kembali lagi. ويتكرر berulang-ulang. Dari kata ada ya'udu, yakni minal adah, dari kebiasaan yang terus berulang. Bisa berulang tiap pekan, tiap bulan, atau tiap tahun, maka itu dikatakan Eid. Wal Eid yusamma Eidan idza ijtama'a thalatha. Dan Eid dinamakan Eid kalau berkumpul padanya tiga perkara. Yang pertama dari lafadznya Eid, yaitu hari yang berulang. Tanian, yang kedua, ada ibadah tertentu. Ibadah khasah di hadil yaum. Wasalisan, yang ketiga, jam'un nas. Berkumpulnya manusia. Atau berkumpulnya manusia pada yang kedua. اليوم الذي يعود ويتكرر. ثانيا جمع الناس في هذا اليوم. ثالثا عبادة خاصة لهذا اليوم. هذا يسمى عيد. Kalau manusia berkumpul dalam keadaan tidak berulang setiap tahun, maka bukan عيد. Seperti ada kejadian orang berdatangan, maka itu bukan عيد. Demikian pula ada hal yang berulang tapi enggak ada kumpulan manusia, juga bukan عيد. Hari berulang, manusia berkumpul, tetapi enggak ada ibadah tertentu padanya yang dikerjakan. Maka itu juga tidak dikatakan Eid. Wal a'yadu qadimatun fil umami. Dan yang namanya Eid, sejak dulu, sebelum datangnya Islam, mereka sudah kenal apa itu Eid. Yang sering diterjemahkan dengan perayaan-perayaan. Kalau tadi ibadah, kalian agak bingung, kurang paham maksudnya apa, acara tertentu. Artinya walaupun itu ibadah, ibadah syirik misalnya, atau ibadah bid'iyah, itu dikatakan Eid, tapi Eidnya Eid bid'ah berarti. Maka Eid dalam Islam ibadah khosoh padanya. Seperti Jumat, ada kumpulan manusia di masjid-masjid, ada ibadah Jumat yang tidak ada di hari lain, dan berulang setiap pekan. Maka Jumat adalah Eid. Wala ayat qadimatun fil umam. Dan perayaan-perayaan ini sudah ada sejak dulu pada umat-umat. Likulli munasabatin kabiratin yaj'aluna 'idan. Setiap ada kesempatan besar atau kesempatan yang bersejarah, yakni besar dalam artian bersejarah. Yaj'alunaha 'idan. Mereka biasanya dijadikan sebagai 'id. يعيدون فيه تلك الذكرى, untuk mengulangi kenangan yang ada di momen besar tadi. ويظهرون فيه انواع الفرح والسرور, yang mereka menampakkan padanya kegembiraan, kebahagiaan. ولكونها اعيادا من تلقاء انفسهم, tetapi karena pada umat-umat terdahulu mereka merayakan hari-hari tertentu, tetapi a'yadan min tilqa'i nafsih, hari raya dari mereka sendiri yang mereka bikin. Fa inna mudhhirahum yakunu maddiyan bahtan, maka apa yang terjadi pada mereka dari madharnya, madhar itu pemandangannya, hanya pemandangan dunia saja. joget-joget, musik-musik segala macam, merayakan. Kumpul manusia, membuat acara. Makanya saya ralat tadi, ada ibadah tertentu, ada acara tertentu. Yang bisa jadi ibadah, bisa jadi bid'ah, bisa jadi sesuatu yang sifatnya madian bahtan. Hadihi lughatan. Ini secara bahasa. Tentunya kalau secara istilah syar'i, ibadah. Yaitu idul adha dan idul fitri. Wa amadallah ummat Muhammadin bi'idil fitr. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan Idul Fitri wa Idul Nahri. Idul Fitri dan Idul Nahr. Sama Idul Nahri dengan Idul Adha. Nahr dari kata yang bermakna sembelian, fasalli li rabbika wanhar. Adha juga sama dari kata udhiyah yang mana juga sembelihan. Artinya Idul Qurban Id menyembelih. Yatawassauna fihima bil mubahat wa yataqarrabuna ila rabbihim bil ta'at. Pada hari tersebut mereka memiliki keluasan pada keduanya perkara-perkara yang mubah. Ya. Silakan bergembira, silakan kalian makan dan minum, makan besar, ya, bukan makan biasa. Itu namanya Id. Ya. Wa yataqarrabuna ila rabbihim bitta'ah, dan mendekatkan diri kepada Rabb mereka dengan ketaatan-ketaatan. Syukran lillah. Ala ma an'ama 'alaihim bihi, sesuai dengan apa yang Allah berikan pada mereka dari kenikmatan-kenikmatan. Min tashilil shiyami Ramadan. Kenapa Idul Fitri dirayakan? Karena syukur dengan kenikmatan dia bisa dimudahkan beribadah di bulan Ramadhan dan juga dalam berbuka dimudahkan oleh Allah untuk qiyamul lail dan seterusnya dan seterusnya. Wa su'al qabulihi, dan terkandung di dalamnya harapan untuk diterima. Taqabbalallah minna wa minkum, itu ucapan yang biasa diucapkan oleh salaf di waktu Id. Semoga Allah terima ibadah kalian. Ibadah kita dan kalian. Wa 'ala ma yasuru lahu min ada'il manasik. Kalau Idul Adha berarti bersyukur karena kemudahan yang Allah berikan pada mereka untuk bisa menunaikan manasik. Wa taqarrub, dan bertaqarrub, mendekatkan diri pada Allah dengan menyembelih hewan kurban. Bahi bi bahi matil an'am, taqarrub ay berkurban bi bahi matil an'ami fi idul adha. Wa syara'a lahumul ijtima' lissalati fi hadaini al'idain, dan disyariatkan pula untuk mereka kaum muslimin berkumpul di lapangan-lapangan untuk salat di hadaini al'idain, di dua id tersebut. Liyata'arafu wa yatawasalu, jam'nya atau perkumpulannya lebih besar dari perkumpulan-perkumpulan yang lain. Berkumpul di masjid 5 waktu setiap salat untuk salat berjamaah, tetapi masing-masing di masjid-masjid kampungnya. Kecuali hari Jumat disunahkan untuk di masjid jami' alladhi yajma' an-nas fil hayy, yang bisa mengumpulkan manusia satu desa atau satu daerah tertentu, satu masjid besar, maka dikatakan masjid jami'. Ketika datang hari raya Id, dikumpulkan seluruhnya satu kota, bukan hanya satu kampung, satu kota seluruhnya. Kalau kotanya enggak sebesar kota-kota sekarang, di mana? Di lapangan, di tanah yang lapang. Liyastawid an-nas jami'an, agar bisa mencukupi manusia yang jumlahnya besar di padang pasir yang luas terbentang, atau di lapangan-lapangan yang luas untuk mengumpulkan mereka seluruhnya. Hadza barakallahu fikum, seharusnya demikian. Sehingga ketika mereka membuat salat hari raya, salat hari raya. Setiap kampung membuat salat hari raya, maka itu agak berkurang hikmah dari hari raya. Karena salat Id untuk mengumpulkan seluruh manusia kalau bisa. Barakallahu fikum. Dikatakan liyata'arafu wa yatawasalu, agar mereka saling mengenal. Ternyata kaum muslim itu banyak jumlahnya, ternyata ada dari sana, ada dari sini, ternyata ada si fulan, si alan, kita kenal ketika salat Id. Yang biasanya di salat jamaah di masjid-masjid enggak ketemu. Di salat Jumat pun enggak ketemu karena mereka di masjid lain. Salat Jumat itu juga di masjid lain. Tapi di Id terkumpul mereka semuanya. Wa yuhanni ba'dhum ba'dha, dan agar mereka ketika berkumpul saling memberikan tahniah. Tahniah adalah ucapan selamat. Fayatahabbu wa yata'alafu, sehingga mereka saling mencintai dan saling ta'liful qulub, saling dekat hatinya karena berkumpul seluruhnya. Masya Allah. Wa tahaqqaqa hadhihi al-ijtima'at al-islamiyah min al-masalih ad-diniyah wad-dunyawiyah. Maka akan terwujud dengan perkumpulan-perkumpulan Islam ini tahaqquq min al-masalih ad-diniyah wad-dunyawiyah, akan terwujud maslahat-maslahat, kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Akhiratnya tentu saja karena itu ibadah, doa, silaturahmi, saling memberi salam, saling memberikan tahniah. Sedangkan dunianya pun mereka mendapatkan sekian kenikmatan-kenikmatan duniawiyah. Ma yadullu ala annal Islam huwa dusturul ilahi. Ini menunjukkan bahwa memang Islam ini agama yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dustur artinya aturan dari Allah Subhanahu wa taala, sangat-sangat sempurna. Alladzi anzalahu Allah li is'adil bashariyah, yang Allah turunkan untuk membikin bahagia manusia. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah fil huda, dalam kitabnya Al Huda, ما خلاصته كان يصلي العيدين في المصلى دائما ولم يصلي في المسجد إلا مرة لما أصابه مطر. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad bahwasanya kana yusalli al-'aydain fil musalla. Kalimat kana yusalli sudah menunjukkan kesan terus menerus, ditambah dengan kalimat daiman, artinya Rasulullah SAW selalu sholat dua hari raya di musalla al-'id. Apa tadi musalla al-'id? Lapangan. Baik. Tetapi musalla al-'id barakallahu fikum adalah lapangan yang dikhususkan untuk sholat Id Fitri, Idul Adha, sholat istisqa, dikhususkan. Artinya bukan lapangan sembarang lapangan. Dan itu saya tidak lihat di Indonesia sini. Tapi saya sering lihat di Jaziratul Arabiyah atau di Saudi khususnya, saya sering lihat. Musalla seperti stadion, tapi enggak ada di sekitarnya tempat duduk, enggak ada. Hanya lapangan saja dengan saf-saf dari beberapa para perkara yang tidak bisa hilang kena hujan dan kena panas. Barakallahu fikum. Itu namanya musalla al-'id. Dipakai hanya pada hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri, salat istisqa, dan saya mengalaminya salat istisqa bersama Syekh Ibnu Utsaimin di musalla al-'id. Saya masuk, ada pintu gerbangnya. Dalamnya hanya lapangan. Baik. Ada yang keempat selain salat Id dan salat istisqa. Salat jenazah. Jadi salat jenazah yang benar bukan di masjid tetapi di lapangan. Wallahu taala alam, pasti ada hikmahnya walaupun bukan masalah jumlah. Kalau salat jenazah tidak mesti banyak kan, tapi di musala, di lapangan. Kembali kepada kitab. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Rasulullah SAW selalu salat di tempat atau di tanah lapang terus menerus. Walam yusalli fil masjid, tidak pernah sholat di masjid kecuali sekali. lima asabahum matar, itu pun karena ada hujan. Wa kana yalbas lil khuruj ila salatay al Eid ajma'a thiyab ajmala thiyabahu, dan beliau memakai untuk keluar ke masjid atau ke musala al Eid afwan, dalam salatay al Eid, dalam dua salat hari raya, dengan pakaian yang terbaik, ajmala thiyabi, yang paling bagus. Wa kana yaakul qabla khurujihi fi Eid al Fitr tamarat, dan bahasanya beliau memakan sebelum keluar untuk salat Idul Fitri beberapa butir korma witron, dengan jumlah witir. Amma fil adha, adapun dalam salat Idul Adha, fala yat'am hatta ya'uda minal musalla, maka beliau tidak makan apapun sampai pulang dari tempat salat. Fayakul min udhiyatihi, dan beliau makan dari sembelihan kurbannya. Wa kana yaghtasil lil Eidain wa yakhruj ilaihima mashiyan, dan bahwasanya beliau mandi untuk dua hari raya dan keluar mendatangi tempat salat hari raya mashiyan. Dan keunikan lafaz Eid, dia bisa sebagai makna tempat, bisa sebagai nama waktu, bisa sebagai nama perbuatannya, acaranya. Kalau kamu melihat ada acara besar dirutinkan, maka kamu akan mengatakan ra'aitul Eid, artinya acaranya, karena bisa dilihat. Tapi kalau hadal yaum, yaumul Eid berarti tanggalnya, waktunya, waktu Eid. Tetapi kalau kita bicara tentang tempatnya, kita akan berkata di sini mashiyan ilal Eid, kami mendatangi Eid. Ja'a ilal Eid, artinya tempat untuk dilaksanakannya Eid. Kadang-kadang satu nama itu buat nama tempat saja, atau buat nama acaranya saja, atau buat nama, tetapi Eid untuk tiga-tiganya. Tempatnya dikatakan Eid, acaranya dikatakan Eid, dan juga waktunya dikatakan Eid. Kalau dikatakan la taj'alu qabri 'idan, jangan jadikan kuburanku sebagai 'id, apa maknanya? Tempat atau waktu atau acara? Tempat. Jangan jadikan kuburanku sebagai tempat kalian berkumpul ramai-ramai mengadakan acara. La taj'al qabri 'idan, berarti jangan jadikan kuburanku tempat 'id. Wa kana idza intaha ila al-musalla akhadha fi as-salati, dan ketika beliau datang ke musalla al-Eid, beliau langsung mengerjakan sholat tanpa adzan, tanpa iqamah, tanpa kalimat as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah itu pada pada sholat gerhana. Naam. Khusuf. Naam. Kusuf atau kusuf. As-salatu jami'an. Taib. Adapun pada Eid tidak ada adzan, tidak ada iqamat, tidak ada kalimat salatul jami'ah atau as-salatu jami'atan, tidak ada. Langsung begitu datang salat. Kalimat akhadha bermakna syara'a, bukan mengambil. Ay syara'a fi salah. Syara'a ay dakhala min af'al syuru', min af'al syuru', beberapa fi'il-fi'il bermakna syuru'. Keunikannya af'al syuru' bisa digantikan dengan fi'il lagi, akhadha yadhabu, mengambil pergi, ya. Akan bingung kamu karena maknanya bukan mengambil, tetapi mulailah beliau berangkat. Di sini mulailah beliau langsung dalam salat, bila adanin wala iqamatin wala salata jami'atan. Faidah salla qama muqabilin nas. Setelah salat beliau berdiri menghadap manusia. Wan nasu julusun, dan manusia dalam keadaan duduk. Fawa'adhahum, maka Nabi pun memberikan mawa'idah, nasihat pada mereka. Wa yaftatihul khutbah bilhamdilillah, dan sebagaimana biasanya beliau memulai khutbahnya dengan pujian pada Allah SWT. apakah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu itu yang warid diriwayatkan, atau alhamdulillah hamdan katsiran mubarakan ila akhirih, atau kalimat-kalimat yang semakna dengan itu. Artinya wallahu ta'ala alam, beberapa ulama tidak yuqayyid bi alfadhin khassah, tidak mengikatnya dengan lafaz tertentu. Harus innal hamdalillah, tidak mesti. Enam. Kadang-kadang mereka mengucapkan dengan alhamdulillahi wa kafa, wa salatu wassalam ala rasulillahil mustafa, ila akhirih. Fahada ala kulli hal, wa nahnu nuhibbu ma ruwiya anin nabi s.a.w. lafzan, innalhamdulillah ila akhirih. Wa rukhasa liman yashhad salat al-eid, an yajlisa lil khutbati aw yadhab, an yadhab, wa kana yadhab min tariqin wa ya'ud min tariqin akhar. Ini catatan penting dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Dibolehkan bagi siapa yang menghadiri salat al-Id untuk duduk berkhutbah atau pergi. Kalau kebetulan engkau duduk di salat Id, ternyata yang berdiri adalah mubtadi', misalnya di masjid umum, masjidnya orang awam, atau kita khawatir ini orang pemahamannya demikian, pergi. Tidak mengapa. Bahkan Rasulullah SAW di awal ketika berkhutbah, sebelum syuru' ilal khutbah, beliau menyatakan man yurid an yajlis fal yajlis, wa man yurid an yansarif fal yansarif. Siapa yang ingin duduk silakan duduk, siapa yang mau pergi silakan pergi. Taib. Wa kana yadhhab min tariqin wa ya'udu min tariqin akhar. Dan bahwasanya beliau berangkat dari satu jalan dan pulang dari jalan lain. Itu pun disunnahkan. Qala ibn daqiq al-'id, la khilafa fi anna salat al-'idain min sya'air al-matlubah syar'an. Kata ibn daqiq al-'id, tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan bahwa salat al-'idain adalah syiar-syiar yang diperintahkan secara syar'i. Wa qad tawatara biha an-naqlu, dan sudah mutawatir riwayat-riwayat tentangnya. Alladhi yaqta'ul 'udra, yang memutus alasan-alasan untuk tidak salat Id. Wa yughni an akhbaril ahad. Yughni an akhbaril ahad, dan itu mencukupi dari masalah khabarnya ahad. Tapi kan khabarnya ahad cukup ijma' para ulama, sepakat para ulama bahwasanya syiar-syiarnya atau id itu syiar Islam yang sangat terkenal, apalagi riwayatnya sangat banyak. Maka yughni an akhbaril ahad, maka cukup itu daripada hadis-hadis yang ahad. Wa awwalu salati idin sallaha, dan salat pertama dari salat id yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW adalah salat Idul Fitri pada tahun kedua minal hijrah. Si salatil Idul Fitri fi sanatit taniyah minal hijrah. Wallahu ta'ala a'lam. Tafadun al-hadith, walaupun belum dibaca. Anil Barra ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhuma qala khatabana, bukan khatabna, tapi khatabana النبي خطبنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. Apa yang lewat? Terlalu pendek. Kalian punya waktu hari Jumat, Sabtu, Ahad. Masya Allah. Apa dua-duanya? Taib. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qal, kanan Nabi SAW Abu Bakrin wa Umar yusalluna al-idaini qabla al-khutbah. Intaha. Barakallahu fikum. Wasanya Rasulullah SAW dan Abu Bakar dan Umar salat dua hari raya setelah khutbah. sebelum khutbah. Yang setelah khutbah adalah bid'ah marwaniyah. Bukan apa-apa, kenapa dinamakan marwaniyah? Karena dimulai oleh dia di zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Nah, alasannya karena dia penguasa waktu itu dan kaum muslimin enggan untuk mendengarkan sebagian mereka, sehingga sesuai dengan hukumnya panjang syarif, panjang syarif. Tetapi beliau rahimahullah wa ghafarallahu lahu berpikir supaya mereka hadir dan mendengarkan, maka saya khutbah dulu. Habis khutbah baru kemudian salat, sehingga enggak ada yang bisa pergi karena belum salat. Nah, tapi itu adalah bid'ah muhdatsa, apapun alasannya. Walaupun alasan penguasa, mereka ini harus dengarkan perkara penting yang akan saya sampaikan. Karena saya penguasa. Bainaka wa baina rabbak. Urusan niat-niat kamu tadi, urusan kamu dengan Allah, tetapi ini perkara menyelisih apa yang dikerjakan oleh Rasulullah wa Abu Bakar wa Umar di dalam hadis ini. Wallahu taala a'lam.